Saya di lagu yang ketiga ini akan berduet dengan yang satu ini. Satu idola Anda, Mas Gary Mahesa, saya persilakan. Bapak-bapak yang tukar duit, ibu-ibu juga tukar duit. Untuk. Monggo Mas Gary Mahesa. Oh, oh, oh. Oh, Matur suwun. Terima kasih. Ayo. Ibu-ibu. Terima kasih, Pak. Mahkotanya ketinggalan. Terima kasih, Bos. Matur sembah nuwun. Terima kasih, luar biasa. Worong-worong. Terima kasih. Makasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Oh, matur suwun. Hebat.